Mitra Bisnis, ada sebuah pilihan yang menarik. Kalau misalkan Anda sudah mengumpulkan uang selama 2 tahun, diirit-irit, disimpan tabungan Anda, karena Anda ingin pergi berdua dengan kekasih Anda, pergi ke Paris dan Anda seumur hidup belum pernah ke Paris. Setelah 2 tahun berhasil mengumpulkan uang 80 juta untuk pergi ke Paris dengan pacar Anda selama 10 hari. Impian ini jadi begitu indah sehingga akhirnya Anda membeli tiket untuk tur selama 10 hari, 80 juta rupiah Anda bayar. Nah, ketika Anda mau pergi, tiba-tiba ada sebuah penawaran yang menarik. Penawaran ini seperti ini. Anda hanya perlu membayar 20 juta, tidak perlu 80 juta ya, 20 juta, jadi hanya 25%. Dan Anda akan mengalami sesuatu yang sama persis dengan apa yang Anda alami kalau Anda membayar 80 juta. Turnya sama persis, hotelnya sama persis, makanannya sama persis, lokasi yang dikunjungi sama persis. Perasaan Anda akan sama persis seperti yang dialami ketika Anda kalau membayar 80 juta. Hanya ada satu bedanya. Kalau Anda membayar 20 juta saja, maka Anda akan dibuat sebagai kelinci percobaan. Dan kalau Anda pulang, setelah pulang sampai di rumah Anda, maka Anda melupakan semua memori tentang Paris yang pernah Anda alami tadi. Jadi milih mana, 80 juta ke Paris, mengalami 10 hari kenikmatan dan masih ingat ketika pulang seperti biasanya, atau bayar cuma 20 juta, hanya 25%, semua pengalamannya persis sama, tapi ketika pulang Anda tidak ingat apa-apa. Tanya orang, pernah ke Paris? Tidak pernah. Duh, dulu kan bukankah pernah ke Paris bersama-sama pacar Anda? Tidak pernah. Gitu ya. Tidak pernah, Anda tidak akan merasakannya. Nah, ternyata Daniel Kahneman itu menemukan bahwa manusia ini terdiri dari dua diri, dua self. Yang satu adalah remembering self, ya, diri yang mengingat apa yang terjadi. Yang satu adalah experiencing self, yang merasakan terhadap kejadian yang kita rasakan. Dan kita justru sering lebih memihak kepada memory self kita. Kalau Anda ke Bali 2 minggu, semuanya enak luar biasa. Pada hari terakhir, ternyata Anda murus-murus, masuk rumah sakit sampai sehari, maka 5 tahun lagi yang Anda ingat apa? Yaitu ketika Anda murus-murus di Bali pada hari terakhir. Kalau Anda pergi Bali 2 minggu, semuanya happy dibandingkan dengan 4 minggu. Experiencing self kita, pengalaman diri kita, akan mengalami 2 kali lebih nikmat karena 2 kali lebih panjang waktunya. Tapi yang ada di benak kita 2 minggu dengan 4 minggu, tidak beda banyak atau hampir sama saja. Mitra Bisnis, di dalam remembering self kita, benak kita ketika mengingat, yang diingat adalah 3 hal. Yang pertama adalah change, perubahan yang terjadi ketika saat-saat itu. Yang kedua adalah significant, hal-hal yang luar biasa yang Anda alami. Dan yang ketiga adalah ending atau akhir dari rasa itu. Dari 3 hal ini yang membentuk memori Anda, sehingga Anda akan merasa bahwa Anda dulu itu bahagia. Benar apa tidak? Belum pasti, karena remembering self kita, ya, daya pengingat kita itu tidak selalu sama dengan experiencing self atau diri kita yang mengalami kejadian tersebut. Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau mengakses pada Facebook saya dengan email tanadisantosofb3@gmail.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.